Rindu aku, rindu kamu. Berikut bersama Demos Top Music, tak panggil mantan pacarku, Feby Mamma Mia. Bisa nyanyi bareng-bareng ya. Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Yeah. Lagi ya.